Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar thumma amma ba'd ayyuhal ikhwatu fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah wa syukrulillahi jalla wa ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan dan karunia Allah ta'ala kepada kita sekalian berupa nikmat-nikmat dan khususnya nikmatul Islam wal iman, demikian pula nikmat as-siha wal faragh, nikmat kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul untuk melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita dari kitab Al-Aqidatus Sahihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam menjelaskan pertanyaan ma makna an-niyyah atau ma makna qaulin nas ad-dinu fil qalb, yaitu apa makna dari ucapan manusia bahwa agama itu adalah cukup di dalam hati. Maka telah kita bacakan jawaban dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala bahwasanya kalimat ini tidak benar, karena agama Islam yashmalu al-qalb wal a'mal bil jasad. Ya, amalan agama Islam mencakup amalan hati, akidah dan juga amalan-amalan dengan anggota badan. Naam, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, yang ma'ruf yang dijelaskan oleh para ulama kita dari tiga unsur iman di dalam syariatul Islam, yaitu iman terdiri dari tiga unsur: ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Maka itulah al-iman di dalam Islam. Wajib terwujud, diwujudkan ketiga-tiganya. Demikian barakallahu fikum, sehingga orang yang mengatakan yang penting di dalam hati atau cukup dengan hati, maka ini keliru. Naam, karena Islam mencakup amalan hati, amalan anggota badan, ucapan hati, dan ucapan dengan lisan. Sebagaimana yang berulang-ulang kita terangkan barakallahu fikum. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, nahnu nahkumu 'alal muslim bi a'malihi adh-dhahirah wal qulub la ya'lamu ma fiha illa Allah walau kana qalbu hadha ar-rajul salihan la dhahara 'ala badanihi as-salah waz zakah wa ghayruha min al-furud wa la dhaharat al-lihyatu fi wajhihi wa qad ashara ar-rasul al-karim ila dhalika bi qawlihi 'alaihi salatu wassalam ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Kita menghukumi kepada setiap muslim dengan amalan-amalannya yang nampak, karena amalan yang tersembunyi di dalam qalbu tidak ada yang melihat dan yang mengetahuinya melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita manusia, sesama manusia, menghukumi lahiriahnya yang nampak di mata kita, yang kita lihat maka itulah yang kita hukumi terhadap setiap orang atau setiap muslim. Dan seandainya seseorang itu adalah orang yang soleh, soleh di dalam kalbunya, orang yang bertakwa kepada Allah, baik hatinya, maka niscaya la dhahara ala badanihi as-salata waz-zakah, maka akan nampak pada jasadnya, pada amalan anggota tubuhnya untuk menegakkan salat, zakat dan selainnya dari kewajiban-kewajiban Islam, yakni dia akan menegakkannya dengan amalan-amalannya, dengan anggota badannya. Demikian pula la dhaharat al-lihyatu fi wajhihi, akan nampak pula pemeliharaan jenggot di wajahnya. Dan hal ini telah diisyaratkan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam sabda beliau. Yakni yang dimaksud oleh beliau, sebagian orang mengatakan bahwa tidak perlu memelihara jenggot karena itu adalah amalan yang nampak pada wajah, cukup apa yang ada di dalam kalbu. Yang penting dia hatinya baik walaupun dia mencukur jenggotnya. Maka kata beliau rahimahullah bahwa kalau orang itu baik hatinya, maka niscaya dia akan menegakkan dengan anggota badannya amalan-amalan soleh, dan termasuk di dalamnya amalan soleh adalah memelihara jenggot. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis-hadis yang sahih untuk memelihara jenggot dan memanjangkannya. I'ful lihya waqsus syawarib, panjangkanlah jenggotmu, peliharalah jenggotmu, dan potonglah kumismu. Naam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal yang demikian, kemudian beliau juga mengamalkan dengan amalan yang lahiriah, yang nampak, yang zahir, maka berarti seorang muslim yang baik akan berupaya untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau sunnah itu merupakan perintah yang hukumnya wajib, asalnya adalah wajib, dan meninggalkannya atau memotongnya adalah haram. Demikian fatwa dari para ulama barakallahu fikum berdasarkan hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memelihara jenggot. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memotongnya dihukumi dengan tasyabbuh bil kuffar. Faman man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan kaum tersebut. Demikian barakallahu fikum, maka kebaikan kalbu itu menjadi alamat dengan nampaknya pada amalan anggota badannya. Oleh karena itu beliau menukilkan kepada kita yang mengisyaratkan kepada kita semua, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau segumpal daging itu baik maka jasad pun seluruhnya mengikut menjadi baik. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka akan rusak seluruh jasad. Ketahuilah bahwa yang dimaksud adalah al-qalbu, yaitu hati. Nah, maka barakallahu fikum, hadis ini, hadis yang mulia ini memiliki makna yang sangat jelas, bahwasanya alamat baiknya hati seseorang akan ditandai dengan amalan-amalan lahiriahnya, amalan-amalan yang nampak darinya, maka itu pertanda sebagai alamat kalaupun kolbunya juga adalah kolbu yang baik, hati yang baik. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, laisal imanu bittamanni wala bittahalli walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amalu. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, tidaklah al-iman itu adalah berangan-angan, tidak pula berhias-hias. Akan tetapi iman itu adalah syai'un waqara fil qalb, yaitu sesuatu yang bercokol, yang menetap di dalam kalbu, wasaddaqahu al amal, dan dibenarkan oleh amalan soleh. Naam, kita perhatikan barakallahu fikum ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, bahwasanya keimanan itu bukan dengan angan-angan semata, bukan dengan ucapan semata, akan tetapi iman itu adalah apa yang menancap di dalam kalbu dan itu dibenarkan oleh amalan soleh. Naam, bahwasanya iman itu benar-benar ada dan benar keberadaannya di dalam kalbu setiap hamba Allah, setiap muslim-muslimah, itu ditandai dengan perwujudan amalan soleh. Naam, demikian kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau adalah merupakan imamut tabi'in rahimahullah. Demikian pula ucapan Imam Syafi'i, qala Syafi'i rahimahullah, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Ya, dan kita sudah terangkan bahwasanya jika para ulama menyebutkan iman terdiri dari dua unsur saja, yaitu ucapan dan amalan, maka yang dimaksud ucapan adalah dengan dua jenis ucapan, ucapannya hati dan ucapannya lisan. Dan yang dimaksud dengan amalan adalah dua jenis amalan, amalan yang tersembunyi amalannya hati, dan amalan yang nampak yaitu amalan anggota badan. Sehingga tidak bertentangan dengan ucapan para ulama yang lainnya, yang telah kita sebutkan ucapan mereka bahwa iman itu terdiri dari tiga unsur. Al-iman huwa i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Bahwa iman itu adalah keyakinan dengan kalbu, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan arkan, yakni dengan anggota badan. Nah, maknanya sama barakallahu fikum. Ucapan, keyakinan dalam kalbu, ini adalah ucapannya kalbu. Ya, ucapannya kalbu adalah keyakinan dan pembenaran tasdik. Kemudian ucapan yang nampak adalah ucapan dengan lisan. Ucapan dengan lisan. Kemudian amalan yang tersembunyi adalah amalan-amalannya kalbu, dan amalan yang nampak adalah amalan dengan anggota badan. Maka itulah iman barakallahu fikum. Naam. Kemudian berkata pula Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab tafadulu ahli iman fil amal. Bab bertingkat-tingkatnya ahlul iman di dalam amalan-amalan mereka. Naam. Dari semua ucapan para ulama ahlus sunnati wal jamaah, para ulama salaf yang menjelaskan tentang iman, maknanya semua sama dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bahwasanya iman itu adalah terdiri dari ucapan, keyakinan dalam kalbu, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan, dan tidak boleh dihilangkan salah satu darinya. Naam. Amalan sholat misalnya, maka amalan sholat terdiri dari keyakinan di dalam kalbu, dan juga amalan kalbu kemudian terdiri dari ucapan lisan dan ucapan dengan amalan dengan anggota badan. Naam. Demikian barakallahu fikum. Sehingga kesimpulannya bahwasanya orang yang menyatakan iman itu cuman kalbu saja, maka ini keliru. Ya, dan tidak benar barakallahu fikum, bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang yang mengatakan iman itu amalan saja dan ucapan saja, ini juga tidak benar. Naam, sampai dia menetapkan iman itu terdiri dari tiga unsur, yaitu keyakinan di dalam kalbu, kemudian ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Selanjutnya, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan atau pertanyaan selanjutnya, ma hiya syurutu qabuli taubah? Apa itu syarat-syarat diterimanya taubat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Syekh rahimahullah, syurutu qabuli taubati hiya, di antara syarat-syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beberapa poin di bawah ini. Yang pertama adalah al-ikhlas. An takuna taubatul mudhnib khalisatan lillah wa la la li syai'in akhar. Hendaklah dia ikhlas, yaitu taubatnya orang yang melakukan dosa tadi benar-benar ikhlas karena Allah taala, bukan sesuatu yang lainnya. Naam, dia bertobat karena mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala semata-mata dari Allah taala. Ini syarat yang pertama, orang yang bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia ikhlas di dalam tobatnya. Yang kedua, an-nadmu, yaitu menyesal. Ayyandama al-mudhnibu ala ma fa'ala min adh-dhunub, yaitu seorang yang melakukan dosa menyesal atas apa yang dia lakukan dari dosa-dosa tersebut. Ada penyesalan di dalam kalbunya. Naam. Kemudian yang ketiga ditunjukkan oleh anggota badannya, itu yaitu al-iqla'. Naam, mencabut diri dari dosa itu tadi, yaitu meninggalkan melakukan dosa tadi dengan kalbu dan juga dengan anggota badannya. An yatrukal mudhnibul ma'siyata allati fa'alaha, yaitu syarat yang ketiga al-iqla', hendaklah seorang yang melakukan dosa meninggalkan dosa maksiat yang telah dia lakukan tersebut. Kemudian yang keempat, adamul audah. Al-azmu ala adamil audah, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa tersebut. An ya'zimal muslimu ala alla yauda ila dhanbihi. Seorang muslim yang melakukan dosa itu tadi bertekad untuk tidak kembali mengulangi dosa tersebut. Naam, al-ikhlas, an-najmu, al-iqla', kemudian yang keempat adamu al-audah, yaitu tidak kembali melakukan dosa tadi. Kemudian yang kelima kata beliau, al-istighfar, an yastaghfirallaha min adh-dhanbil ladzi fa'alahu fi haqqillah, yaitu hendaklah seorang muslim yang melakukan dosa itu beristighfar kepada Allah taala dari dosa yang dia lakukan jika dosa itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak terkait dengan hak manusia, maka dia cukup memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Kemudian yang keenam, ada'ul huquq an yu'addiya huquqan nasi au yusamihuhu, yaitu jika dosa itu terkait dengan hak manusia, maka dia menyelesaikan, menunaikan hak-hak tersebut, yaitu dengan mengembalikan hak orang lain yang dia rampas atau yang diambil tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariatul Islam. Maka dia mengembalikan hak tersebut, atau yusamihuhu, orang-orang yang dia zalimi tadi, yang dia ambil haknya, mereka itu memberinya toleransi, yakni tasamuh, memaafkannya. Maka ini syarat yang keenam. Barakallahu fikum, syarat diterimanya taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang keenam adalah ada'ul huquq, yaitu jika dosa itu terkait dengan hak-hak manusia, maka wajib dia mengembalikannya atau dia meminta maaf kepadanya. Yang ketujuh, waqtul qabul an takuna taubatul mudhnib fi hayatihi wa qabla huduri mautihi, yaitu taubatnya itu pada waktunya, Naam, di mana seorang yang melakukan dosa tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam waktunya, dalam kehidupannya, yakni sebelum sakaratul maut menjemputnya, sebelum nyawanya atau rohnya di tenggorokannya, maka dosa senantiasa masih mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum terbitnya matahari dari arah barat maka dosa masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika waktu sakaratul maut atau rohnya telah berada pada tenggorokannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengampuni dosa hamba tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqbalu taubatan yaqbalu taubat 'abdihi ma lam yughargir, bahwa Allah taala mengampuni tobatnya seorang hamba selama dia belum, rohnya belum sampai pada tenggorokan, selama rohnya itu belum sampai pada tenggorokannya, maka Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu tobat baginya. Oleh karena itu Fir'aun tidak mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ketika diazab oleh Allah taala dia bertaubat. Naam, akan tetapi rohnya telah sampai pada tenggorokannya. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat dari Fir'aun. Demikian pula taubat orang yang bertaubat pada saat matahari telah terbit dari arah barat, yang merupakan tanda dari tanda-tanda kiamat besar, yang kesekian dari tanda-tanda, dari 10 tanda kiamat besar. Naam, karena tanda kiamat besar ada 10 yang disebutkan dalam hadis Usaid ibn Usaid radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang sahih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taqumu as-sa'ah hatta tala'a hatta tatlu'a 10 min alamat. Naam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai terbit atau muncul 10 tanda. Ya. Dan di antara salah satunya dari 10 tanda tersebut adalah terbitnya tulu'us syams minal maghrib, terbenamnya, terbitnya matahari dari arah barat. Dan dijelaskan oleh para ulama kita bahwa terbitnya matahari dari arah barat itu berada pada tanda yang ketujuh atau kedelapan. Naam, sehingga enam atau tujuh tanda yang muncul dari tanda-tanda kiamat besar yang 10 itu masih dibuka pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, masih dibuka pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, munculnya hewan melata yang berbicara kepada manusia, dan seterusnya dari tanda-tanda kiamat besar yang akan mengherankan dan menjadikan manusia ya kaget ya dan heran dengan tanda-tanda tersebut. Akan tetapi dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah taala masih membuka pintu taubat tersebut sampai munculnya tanda yang ketujuh atau yang kedelapan, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Maka barang siapa yang bertobat pada saat terbitnya matahari dari arah barat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni lagi. Naam. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga apa yang disebutkan oleh beliau di sini dari syarat-syarat diterimanya taubat, yaitu kurang lebih 7 syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua an-nadmu, ikhlas, yang kedua penyesalan, yang ketiga al-iqla, mencabut diri dari dosa tersebut, yang keempat adamul auda, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi kembali, kemudian yang kelima beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keenam jika dosa terkait dengan hak manusia maka wajib hak itu dikembalikan kepada orang tersebut atau meminta maaf kepadanya. Dan yang ketujuh adalah bertobat pada waktunya. Bertobat pada waktunya. Demikian barakallahu fikum. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu al-wala wal bara fil Islam. Terkait dengan al-wala wal bara di dalam Islam, loyalitas dan berlepas diri, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan ini di golongkan oleh para ulama kita adalah pembahasan dari pembahasan-pembahasan akidah al-Islamiyah, yaitu al-wala wal-bara. Wajib menjadi keyakinan dan akidah setiap muslim dan muslimah di dalam kolbunya dan juga dengan amalan yang nampak dari mereka, yaitu sifat al-wala wal-bara, loyalitas dan berlepas diri di dalam Islam. Maka pertanyaan yang pertama, ma huwa al-wala wal-bara? Apa itu al-wala wal-bara? Maka dijawab oleh Syekh rahimahullah bahwa al-wala adalah hubbullah wa rasuluhu, hubbullahi wa rasulihi, was-sahabati wal mu'minin al-muwahhidin wa nusratuhum. Yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mencintai para sahabat Rasulullah, mencintai kaum mukminin yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah taala, dan juga menolong mereka, yakni menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah makna al-wala, yaitu berloyalitas, cinta, mencintai Allah dan rasulnya, mencintai orang-orang yang merupakan wali-wali Allah dari kalangan para sahabat, kaum mukminin yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bekerja sama dalam kebaikan dengan mereka. Kemudian makna al-bara adalah sebaliknya bughdun, bughdu man khalafa Allah wa rasulahu was-sahabah wal mu'minin al-muwahhidin min al-kafirin wal musyrikin wal mubtadi'in alladhina yatlubuna min ghairi Allahi asy-syifa' war-rizq wal hidayata. Al-bara adalah membenci orang-orang yang menyelisihi Allah taala dan rasulnya dan menyelisihi para sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga membenci orang-orang yang menyelisihi kaum mukminin muwahhidin, yakni orang-orang yang beriman yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci mereka semua, baik itu dari kalangan kafirin atau musyrikin atau mubtadi'in, yakni ahlul bid'ah, orang-orang yang semuanya menginginkan dari selain Allah taala yaitu asy-syifa. Naam, menginginkan pertolongan, menginginkan syafaat, menginginkan rezeki dan hidayah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua adalah amalan-amalan kekufuran yang menjadikan pelakunya bisa menjadi kafir atau menjadi musyrik atau menjadi ahlul bid'ah. Naam, yaitu bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan. Naam, ataupun bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan, namun dia melakukan berbagai penyelisian-penyelisian terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendakwakannya. Naam, maka mereka dibenci karena Allah taala. Naam, kemudian mereka diterangkan dari penyelewengan-penyelewengannya tersebut, dijelaskan di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Naam, kemudian kata beliau, inna kulla mu'minin muwahhidin multazimun lil awamir wan nawahi asy-syar'iyyati tajibu mahabbatuhu wa muwalatuhu wa nusratuhu wa kullu man kana khilafu dhalika wajabat taqarrubu ilallah bibughdhihi wa muadatihi wa jihadihi bil lisan wal qalbi bihasbil qudrati wal imkan wala siyama alladhina yasta'inuna bighairillah kullun yubghadu hasba ma'siyatihi. Kemudian kata beliau, sesungguhnya setiap mukmin yang mentauhidkan Allah Ta'ala, yang komitmen dengan seluruh perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syariat yang mulia ini, wajib mencintai mereka dan berloyalitas dengan mereka dan menolongnya. Wa kullu man kana khilafu dhalik, dan semua orang yang menyelisihi hal itu, maka wajib membencinya, memusuhinya, dan berjihad kepada mereka dengan lisan, dengan kolbu, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Walasiyama alladhina yasta'inuna bighairillah, terlebih lagi orang-orang yang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melakukan kesyirikan atau kekufuran, maka terlebih lagi mereka kita benci karena Allah, kita musuhi mereka, dan kita berjihad dalam melawan mereka, yakni dengan lisan atau dengan kolbu dan selainnya. Barakallahu fikum. Nah, makna daripada jihad dengan lisan adalah menjelaskan kebatilan-kebatilan mereka, kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran mereka, serta bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan atau yang mereka dakwakan. Wajib dijelaskan dengan lisan, dengan dakwah. Jihad dengan kolbu adalah wajib membencinya di dalam hati, membenci kesyirikan, kekufuran dan kebid'ahan serta kemungkaran-kemungkaran tersebut, dibenci dalam kolbu. Naam. Demikian pula barakallahu fikum, jika dia adalah kufar yang menyerang kaum muslim, menyerang Islam dan kaum muslimin, maka mereka dilawan atau diserang dengan jihad, dengan fisik. Naam. Dengan fisik, barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis terkait dengan tingkatan-tingkatan jihad tersebut dalam melihat kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa biqalbi fa in lam yastati fa bilisani wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka wajib dia merubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dia rubah dengan lisannya. Jika dia tidak mampu pula, maka dia merubah dengan kolbunya. Yakni dia mengingkari dalam kolbu, membenci kemungkaran itu dan mengingkari dalam kolbunya. Karena dia tidak mampu merubahnya, baik dengan tangan ataupun dengan lisannya. Walhasil barakallahu fikum, melakukan ingkar mungkar itu sesuai dengan kemampuan. Naam, sesuai dengan kemampuan. Akan tetapi barakallahu fikum, wajib pada setiap muslim dan muslimah mewujudkan prinsip yang merupakan akidatul islamiyah, yaitu al-wala wal-bara, prinsip berloyalitas dan berlepas diri, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kullun yubghadu hasba ma'siyatihi, semuanya dibenci sesuai dengan tingkatan maksiat dan dosanya, demikian pula dicintai sesuai dengan tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian barakallahu fikum. Dan sebelum kita tutup majelis kita, kita bacakan satu dua dalil yang dinukilkan oleh penulis rahimahullahu taala. Dalil yang pertama adalah firman Allah Taala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd, orang-orang yang beriman dari lelaki dan dari kaum wanita, sebagian mereka adalah wa awliya ba'd, perwalian sebagian yang lainnya. Kata-kata ulia yakni al-wala, ya, orang-orang yang beriman, yaitu mereka saling mencintai sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Authaqu urul iman al-hubbu fillah al-bughd wal-bughd fillah." Hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tali iman yang paling kuat di dalam syariatul Islam adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayyul ikhwatu fillah, tidak boleh seseorang muslim mengambil teman dekat berkasih sayang dengan orang-orang kafirin. Naam, walaupun dalam amalan-amalan dunia, namun boleh bagi mereka untuk saling bermuamalah jual beli, tetapi tidak saling dekat, ya, menjadi teman sejati, ya, saling berkasih sayang. Maka ini tidak dibolehkan. Barakallahu fikum, akan datang dalil-dalil yang menunjukkan larangannya dan ancamannya yang keras dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, demikian pula di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya karena waktu salatul isya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.